Mitra Bisnis, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang baru menjabat 6 bulan berniat mundur karena stres berat dalam pekerjaannya. Dia disebut tertekan menghandle anak buahnya yang sulit diatur dan juga sistem pendidikan DKI yang telah kacau sejak lama. Ahok mengatakan untuk membereskan birokrasi yang dibutuhkan bukan hanya jujur tapi harus berani. Untuk membicarakan hal tersebut, kami telah terhubung dengan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti. Bu Retno, apa komentar Anda? Sebenarnya sih saya udah ketemu Pak Lasro ya. Sebenarnya alasan mundurnya bukan karena stres. Memang sih ya diakui bahwa birokrasi di DKI, terutama untuk di dinas, emang berat ya, agak tanda petik lah, bandel gitu. Karena kan paradigmanya lama, belum berubah jadi Jakarta baru. Tetapi sesungguhnya alasan utama mundur memang jabatannya sementara. Pak Ahok sendiri memberi waktu sebenarnya hingga Oktober. Tetapi sebelum Oktober, 4 hal yang harus dikerjakan Pak Lasro itu sudah selesai. Oleh karena itu, Pak Lasro melaporkan kepada Pak Wagub. Nah, dia siap ditempatkan di tempat lain. Nah, 4 hal yang diminta oleh Pak Wagub untuk diselesaikan oleh Pak Lasro kan pertama adalah melakukan perampingan terhadap birokrasi jajaran di Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua, membenahi tentang rekrutmen Kartu Jakarta Pintar berikut sistem yang dibangun sehingga lebih tepat sasaran, lebih bisa dipantau. Kemudian yang ketiga, ya, sebenarnya tugas beliau adalah mencari kepala dinas baru pengganti dia dari dalam jajaran dinas sendiri gitu. Terakhir, Pak Lasro itu kan diminta untuk membangun sistem transparansi ya, baik penggunaan dana BOS, DOP, ataupun dana lain di lingkungan sekolah. Ya, selama baru 6 bulan saja, sebenarnya Pak Lasro sudah membuat banyak perubahan dan kami sebenarnya di lapangan juga merasakan. Misalnya saja semacam upeti itu udah nggak diketemukan lagi gitu. Kayak pengawas sekolah, itu juga dirampingkan, tidak ada pada level kecamatan. Kemudian pengawas ini dia tidak boleh diberi amplop. Jadi kepala sekolah yang ngasih amplop dan pengawas yang nerima amplop, keduanya akan mendapatkan sanksi. Jadi ini orang yang sangat paham juga sama aturan, bijak, dan memang orang yang mau mendengar. Terus terang bagi kami yang sangat merasakan perubahan, ya sangat kehilangan dengan Pak Lasro. Tapi kami percaya bahwa pengganti yang beliau temukan itu akan bisa menggantikan beliau setidaknya sama nanti penanganan kasus dan lain-lainnya dengan beliau. Kalau begitu, kenapa tidak diteruskan saja jabatan Pak Lasro? Karena kan memang tugasnya yang dari Pak Wagub pun dia di situ sementara karena dia kan orang dari luar pendidikan. Waktu itu kan juga pro dan kontra terhadap pengangkatan dia. Nah memang dia kemudian dia dikatakan bahwa kalau secara substansi pendidikan mungkin banyak hal tidak Pak Lasro pahami. Tapi kan tugas Pak Lasro memang merampingkan organisasi, membenahi pengorganisasian dan membenahi birokrasinya di Dinas Pendidikan. Dan itu tugasnya kan sudah selesai. Dan saya rasa karena janjian dengan atasannya adalah membenahi tadi dan sudah selesai, maka Pak Lasro juga berhak untuk mundur dan mungkin ingin berbuat lagi di badan yang lain atau di dinas yang lain atau mungkin pada posisi yang lebih tinggi dari dinas. Kita berusaha untuk menahan pun nggak bisa kalau memang beliau hanya ingin melaksanakan itu dan seperti beliau katakan, nanti kepala dinas yang baru adalah kepala dinas yang lebih mudah untuk bekerja karena saya sudah membangun landasannya, setidaknya relnya sudah dibuat sehingga keretanya lebih mudah melaju. Kan dia bilang begitu. Nah, kalau saya yang melaksanakan, dia bilang, ininya yang saya buat, kemudian saya juga melaksanakan, nanti saya akan jadi orang yang merasa paling tahu. Beliau bilang begitu, jadi kami percaya beliau memang hanya ingin sampai situ aja. Tadi di awal sempat Ibu sebutkan bahwa birokrasi di DKI dalam tanda kutip bandel. Menurut Bu Retno, bagaimana caranya mengatasi masalah itu? Sekarang sih sebenarnya sudah banyak perubahan ya. Kayak saya jadi kepala sekolah sama sekali tidak mengeluarkan uang serupiah pun, berbeda sekali sama sistem pemilihan sebelumnya gitu ya. Nah, sistem seleksi lelang jabatan ini adalah hal yang sebenarnya upaya membenahi birokrasi ya. Walaupun mungkin kepala sekolah hasil lelang belum seluruhnya mengikuti Jakarta baru, katakanlah begitu. Tapi minimal 20% terjadi perubahan, begitupun kan pada tingkat misalnya kelurahan, kecamatan, dan lain-lainnya. Karena camat, lurah, kepala puskesmas semua juga dengan lelang. Saya rasa dengan menggunakan sistem itu pada Jakarta baru, itu akan lebih mudah menemukan orang-orang baik dan mau bekerja. Demikian Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti, Sekori Lumenta.